kita bacakan kalam Habib Syekhan bin Ali As-Saggah Abdullah bin Ja'far sebagai penghujung daripada acara ini, kemudian ditutup dengan talqinul dzikir. Setelah azan zuhur kita akan baca doa al-wahba dan salat zuhur berjamaah insyaallah bismillah. ومن كلام سيد الإمام الجد شيخان بن علي السجاف قال رضي الله عنه: وأنتم يا أولاد إذا معكم غيرة وصفا سريرة إلزموا السيرة، ولا تفخروا بأنسابكم وتنظيف ثيابكم، اتركوا الحشمة لأنفسكم، أطيلوا حسابها وقفلوا بابها، ولا تقبلوا خطامها. وأنا ما بأقبل أحد منكم إلا إن جاءنا بسيرة سلفه، ولا يحيد عن طريقة ما أشرت به لكم من السلف. وعليكم بالاستماع والاتباع بما أقوله إن جئت بالجميل وإلا بالصميل. شوف معكم ركزة ونخوة ومعزة وغلاف عميم وتمطيط أكمام وزرزرة جلوس وطوال حزيم. ارجعوا إلى طريقة السلف وعرفوا باب التوبة والاستغفار، وعاد الأمر إلا قريب والشعب يتخير. إن بغيت كما سلفكم أو بغيت حالة إن بغيتم كما سلفكم أو بغيت حالة من فتنه الله في الدين، عسى الله ينضمنا وإياكم في سلك عباده الصالحين، وندرك سبقهم ونبيت وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الكرامة الاستقامة، وما سواها فلا يعد من كرامة أو ظهور أو خرق عادة أو نشر صيد. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته الآية، أي كهف الخمول والذبول، وترك الفضول لأرباب العقول أكمل وأجمل. اليوم berkata: kamu semua wahai anak-anakku, dan kita semuanya adalah menjadi anak-anak daripada Al-Habib Syekhan insyaAllah. Jika kamu masih ada perasaan cemburu, hati yang masih bersih, maka lazimilah sirat perjalanan salaf kamu, ikuti jejak mereka, ikuti tariqah mereka. Janganlah kamu berbangga-bangga dengan nasab kamu. Janganlah kamu hanya berpenampilan dengan pakaian kamu yang bersih. Janganlah kamu hanya menjaga kewibawaan zahir. Perhitungkan baik-baik. Jangan hanya penampilan bersih anggota badan tapi hati kotor. Tutuplah segala pintu yang akan merusak daripada sirah kamu, daripada akhlak kamu, daripada tariqah kamu. Perhatikan baik-baik, kata Habib Syekhan, dan perlu kita camkan apalagi cucunya. Aku tidak akan menerima seorang pun di antara kamu kecuali kalau dia datang tetap dalam thariqahnya salaf. Aku tidak menerima di antara kamu satu pun di antara kamu kecuali tetap dalam sirahnya dan thariqahnya salaf. Semoga kita semuanya tetap mengikuti salafus saleh. dan dia tidak sampai melenceng dari berat tarigah yang telah aku isyaratkan. Jika kamu datang dengan baik, aku sambut. Jika kamu tidak mau berubah, maka pasti aku cambuk, kata Syekh. Siapa yang keluar dari baril salaf, maka satu saat pasti akan dicambuk. Jika datang dengan tarigatus salaf, maka dia akan diterima dengan sambutan yang hangat. Kamu hanya membesarkan kepala. Kamu hanya bermewah-mewah. Kamu hanya berpenampilan bagus. Bagaimana kamu tadi itu memanjangkan serban kamu? Bagaimana kamu tadi itu menghiasi kancing-kancing pakaian kamu? Dan itu bukan tarekatus salaf. Apalagi sekarang perubahan-perubahan yang luar biasa, sampai model rambut, model pakaian tidak seperti salafus soleh. Kembalilah kepada tarekatus salaf dan kenalilah pintu tobat kepada Allah dan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Permasalahannya sebenarnya perubahan ini masih baru. Perubahan ini masih baru. Kita hanya sok modern, sok maju. Kita enggak ngikuti Habib Ja'far. Kita enggak ngikuti Habib Syekhan. Kita enggak ngikuti salaf kita. Kita sok menjadi orang Eropa, sok menjadi orang Amerika, sok menjadi orang-orang yang berpenampilan urusan duniawi yang melenceng daripada ajaran agama bahkan. Ini urusan masih baru. Gampang kamu untuk kembali. Mungkin sebagian kamu masih pernah menyaksikan bagaimana warisan daripada salafus soleh yang hidup di saat itu. Ini ibarat pakaian yang baru robek, yang masih bisa kamu jahit kembali. Jika kamu ingin seperti salaf kamu, tobatlah, kembalilah langsung kepada tarekatus salaf. Kalau tidak, maka keadaan kita akan berubah menjadi keadaan orang yang terfitnah dalam urusan agama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya untuk mengikuti jejak daripada salafus saleh, dan kita bisa sampai kepada daripada yang telah tertinggalkan daripada sirah mereka, akhlak mereka. Serta semoga kita semuanya menjadi orang yang bisa memutihkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Kamu mencari kemuliaan. Tahukah kamu apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu istiqomahnya kamu. Salat berjamaah, baca Quran, baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad, baca Wirdul Latif, baca daripada zikir-zikir yang lainnya. Itulah karamah. Selain karamah, selain istiqomah, maka jangan dihitung keramat, jangan dihitung satu kemuliaan. Pakaian kamu, rumah kamu, kekayaan kamu, jabatan kamu, tidak. Bahkan kamu menjadi orang terkenal, foto kamu ada di mana-mana, bukan itu karamah, bukan itu kemuliaan. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada ashabul kahfi, fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi. Mereka pejuang-pejuang Islam Di saat itu diperintahkan oleh Allah, wahai ashabul kahfi, tinggallah kamu ke dalam kahfi, ke dalam gua, maka Allah akan menyebarkan untukmu rahmatnya. Akhirnya tinggal di dalam gua dan ditidurkan selama 300 tahun. Tahukah apa maksudnya? Kata Habib Syekhan, yang dimaksud al-kahf ay kahful khumul wadzubul wa tarkul fudul li arbabil udul. Itu ashabul kahfi diperintahkan untuk menyembunyikan diri dalam gua sambil menunggu rahmat Tuhan, rahmat Allah. Kalau kita kan tidak ingin berpenampilan di setiap saatnya, menampang ada di setiap saatnya, ingin dikenal, belum jadi imam sudah mengangkat dirinya sebagai imam, al-imam. Sebentar lagi jangan-jangan sebelum jadi kutub sudah mengangkat dirinya al-kutub. Tidak demikian. Sesungguhnya karamah itu jika kamu lebih mengedepankan al-humul, lebih mengedepankan kamu itu menutup diri kamu dan kamu meninggalkan segala hal yang kamu anggap lebih daripada kebutuhan, keperluan kamu, baik itu harta, makanan, tidur, kekayaan, dan lain-lainnya. Hadirin sekalian rahmati Allah, ini adalah gambaran bagaimana Al-Habib Syekhan memberikan bimbingan kepada kita bahwa sesungguhnya harapan semua salah. Semua datuk-datuk kita, tidak terkecuali siapapun, anak cucunya khususnya, tidak melenceng daripada thoribatus salaf. Mereka itu telah memilihkan kepada kita sebelum meninggalkan dunia ini segala yang kita perlukan. Anda perlu ilmiah, kitab-kitabnya sudah dipilihkan. Anda perlu akhlak, mereka telah mengaturkan. Malah mereka telah mengarangkan buku-buku akhlak. Anda perlu bacaan. Bacaan-bacaan itu juga ditulis. Ada yang singkat, ada yang panjang. Anda perlu tariqah. Tariqahnya enggak usah cari yang lainnya. Tariqah alawiyah sudah dibuat sama mereka. Anda perlu madhab. Madhabnya sudah dipilihkan. Madhab Syafi'i. Apa yang Anda cari lagi sekarang? Apa yang lebih daripada itu? Wahai al-alawiyin, wahai para sahabat. Adakah tafsir kekurangan daripada salaf kita menyediakan untuk kita semua? Nah, dan itu sangat mengecewakan para salaf kita ketika kita tidak peduli lagi dengan tarikhah mereka. Hada syarabul gharam sadatina waqad ahta tariqata man yaqul bi khilafi. Ini tariqahnya salaf adalah dijamin benar dan dijamin salah kalau bertentangan dengan tariqah itu salaf. Al hadith Abdullah bin Al Haddad yang telah menulis. Karena itu harapan kita semuanya yang hadir dalam majlis ini, bubar dari majlis ini, membawa semangat baru untuk kembali pada tariqah besar. Kita tidak akan menerima dari manapun kecuali setelah diterima oleh salaf kita. Buku apapun tidak akan kita baca kecuali buku yang telah dipilih oleh salaf kita dan memerintahkan kita untuk membacanya. Semoga kita selalu dalam tariqah salaf dan semoga kita semuanya hidup dalam tarikhah mereka, mati dalam tarikhah mereka. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sedikit saya tambahkan, Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Sajjad telah memberikan isyarat kepada kita, telah memberikan kabar gembira kepada kita, bagi kita pecinta-pecintanya. Beliau bersabda, من حبنا نرجو من الله يحبه فيضع عندنا أكله وشربه وطبه والسعادة وفي الجنة من الله قربه بحرنا ممتلي كل ينجح بغربه. Al-Habib Ja'far berkata, siapa orang yang cinta kepada aku? Aku mohonkan kepada Allah supaya cinta kepada dia. Siapa yang cinta kepada aku, aku mohonkan semoga Allah mencintai dia. Dan orang yang cinta kepada aku, akan ia mendapatkan segala keperluan kebutuhannya, makanan, pakaian, bahkan kesenangannya. Bahkan beliau berkata, dan juga aku mohonkan sama Allah, dia akan menjadi orang selamat nanti di akhirat. Dia akan jadi orang beruntung nanti di akhirat. Ketahuilah, kata beliau, lautanku luas, samudraku luas. Silakan yang mau menggali dengan tempat masing-masing. Jika Anda punya masyhad besar, punya husnudzon besar, Anda bisa menggali daripada lautan Al-Habib Ja'far di Syekh Al-Segar. Karena itu, persiapkan hati yang baik dalam majlis ini. Buka hati Anda, masyhad Anda besarkan ada di majlis ini, dan insya Allah Anda akan mendapatkan sir Al-Habib Ja'far, barakah Al-Habib Ja'far, ilmu Al-Habib Ja'far. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.